السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian rahimakumullah, telah kita tunaikan salah satu dari kewajiban kita, yaitu salat subuh, dan juga kewajiban lainnya yaitu secara berjamaah. Dan kita memohon kepada Rabb kita tabarak wa ta'ala, Allah azza wa jalla, agar menerima semua amalan baik kita dan menjadikan kita istiqamah di atas ibadah yang benar sampai akhir hayat kita hingga husnul khatimah. Allahumma amin. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengertian istiqamah, Pak. Kalau misal di kitabnya halaman 17 ya, di halaman 17 dari kitab ini. Ya, silakan dilihat, kita akan baca atau saya akan bacakan mulai dari halaman 17 untuk kita memahami dan mengerti tentang hakikat dari istiqamah itu sendiri. Disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala, menurut bahasa istiqamah diambil dari kata istiqamah, yastaqimu istiqamatan, artinya adalah al-i'tidal. I'tidal, i'tidal itu lurus. Makanya kalau kita sholat setelah ruku' kita berdiri, itu namanya i'tidal, karena ya dirinya lurus ya. Gak boleh seseorang belum diri lurus kemudian dia langsung sujud ya. Jadi itu i'tidal istiqamah. Dikatakan aqama syai'a wastaqama, artinya lurus dan mapan. Itu secara bahasa, Pak. Bagaimana dengan makna istiqamah menurut syariat? Disebutkan di sini istiqamah adalah meniti jalan lurus yang tidak lain adalah agama yang lurus ini, Islam. Jadi istiqamah adalah meniti Islam ya. Tidak menyimpang dari Islam, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Tidak mirip Yahudi, Nasara, tidak mirip Buddha atau Hindu. Ya. Enggak kemana-mana, selain hanya Islam saja jalannya. Istiqamah mencakup melakukan seluruh ketaatan. Baik yang terlihat, zahir, ataupun yang tersembunyi, batin. Baik yang di hati, maupun lewat anggota tubuh. Baik lisan, ataupun tangan, kaki, dan lainnya. Dan juga istiqomah itu meninggalkan seluruh yang dilarang, baik yang terlihat oleh manusia ataupun yang tidak terlihat, yaitu tersembunyi ya. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian jemaah sekalian, di antara perkataan para sahabat, tabi'in dan lainnya tentang istiqomah, nah, penting juga nih. Kenapa kok kita mengacu kepada mereka, para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti sahabat dan tabi'in. Ya, karena mereka ini orang-orang yang paling mengenal istiqomah. Mereka telah terbukti keistiqomahan dalam masalah ilmu dan amal. Jadi kalau kita di kelas, kita itu mengambil sampel, contoh untuk dijadikan panutan dan tiruan, yaitu orang-orang atau anak-anak yang berprestasi. Bukan anak-anak yang duduk di belakang yang bandel-bandel ya. Kalau ada pelajaran mereka chattingan, kalau misalnya nggak ada pelajaran mereka ribut di kelas. Melainkan yang berprestasi, yang duduknya paling depan, as-sabiqun al-awwalun ya. Ya, mereka ini dalam Islam generasi para sahabat tentu saja. Maka yuk kita mulai dari mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Qatadah rahimahullah. Kalau Qatadah ini tabi'in. Mereka berdua berkata, istiqomah maksudnya apa? Maksud dari istiqomah adalah berlaku luruslah dalam melaksanakan hal-hal yang diwajibkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu menafsirkan firman Allah azza wa jalla, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqomah. Maka Abu Bakar berkata, mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah ya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, istiqomah yang pertama dan paling utama itu adalah istiqomah dalam masalah tauhid dan akidah yang benar. Tidak berbuat syirik, menggantungkan perkara dan urusan kepada Allah, tawakalnya itu benar-benar terjaga, Pak. Ya, ada apa-apa itu kepada Allah langsung. Ibarat seorang anak bayi, ya, atau balita, ada apa-apa langsung manggil emaknya. Ya. Maka kita ini sebagai muslim, ada apa-apa langsung meminta atau langsung menghadapkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kalau mau istiqomah, ya. Jadi orang sulit untuk istiqomah kalau ternyata dia berbuat syirik. Baik syirik kecil, naudzubillah, kalau syirik besar ya mengeluarkan pelakunya dari Islam, naudzubillah. Ya, dan ini memang tidak mudah untuk istiqomah dalam masalah tauhid, Pak. Kadang-kadang hati kita bergantung pada makhluk. Kadang-kadang hati kita bergantung pada presiden. Kadang-kadang hati kita bergantung pada misal Pak Polisi. Atau pada siapapun dari hamba-hamba Allah. Bahkan ada yang bergantung kepada makhluk yang tidak hidup. Ada yang bergantung kepada batu dicelupin ke air kemudian bisa sembuh. Ya. Gak tahu yang sembuh siapa. Ya. Kalaupun sembuh itu fitnah. Ujian dari Allah. Karena itu syirik, kok bisa sembuh? Padahal yang menyembuhkan hanyalah Allah. Dan wasilah untuk menyembuhkan harus benar secara logika, ilmiah, atau tidak, atau secara syar'i. Iya. Kalau misalnya batu dicelupin ke air, kemudian airnya diminum, habis itu orangnya sembuh. Coba, dari segi kedokteran, coba tanya pada para dokter. Dokter aja ketawa, kok kayak gitu sih caranya, nggak usah ada dokter sekalian, gitu kan? Ditanya ke ulama, ulama juga ketawa, ini mah orang, aduh, dibilang orang bahlul, terlalu mulia dibilang bahlul kayak gini, ya. Nah ini kenapa? Syirik, syirik merajalela seperti ini, berarti belum bisa istiqomah ini orang-orang, ya. Apalagi kalau meyakini batu tersebut memang bisa menyembuhkan, ini syirik akbar ini, syirik besar bisa keluar pelakunya dari Islam. Ya, maka kalau misal di antara kita nih ada yang pernah seperti itu, betul-betul harus istighfar tuh. Taubat, nyesel, atau ada saudara yang seperti itu harus taubat, ya, minta bilang, taubat itu dosanya besar banget itu, ya. Rugi akhiratnya nanti, ya. Al-Qadhi dikatakan di sini oleh penulis Hafizullah, Al-Qadhi Iyad wafat tahun 544 Hijriah. Sekarang tahun berapa, Pak? 1440. Masya Allah. Udah segitu aja, Pak, ya. Dulu perasaan masih 1414, ya. 1420, sekarang udah 1440, ya. Masya Allah. Al-Qadhi Iyad berkata, maksudnya orang yang istiqomah ini mereka mentauhidkan Allah dan beriman kepada Allah. Kemudian setelah bertauhid hatinya lempeng, mereka berlaku lurus, tidak menyimpang dari tauhid, dan selalu iltizam, yaitu konsekuen dan konsisten dalam melakukan ketaatan kepadanya hingga mereka meninggal di atas yang demikian itu. Tentu cita-cita tertinggi kita masuk surga. Cuman gimana mau masuk surga kalau misalnya khotimahnya su'ul khotimah, na'udzubillah. Cuman gimana mau masuk surga kalau misalnya kita istiqomahnya itu ya aur-auran. Gimana mau masuk surga kalau misalnya ternyata mau beramal aja berat banget. Ya, tapi insya Allah jemaah sekalian rahimakumullah, kalau misalnya subuh saja udah mudah bangun, maka mudah-mudahan untuk amalan soleh lainnya lebih mudah insya Allah. Karena ini amalan soleh berupa sholat subuh berjamaah ini adalah orang-orang terpilih yang Allah kehendaki bisa melakukannya. Kalau kita refleksikan di masyarakat, coba aja di sensus, berapa persen orang-orang yang sholat subuh berjamaah dan berapa persen yang tidak, ya. Maka akan kita dapatkan, gak perlu disensus saja lah, kita melihat sendiri. Ya tentu tahu jawabannya bagaimana. Tapi semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan kemampuan dan kelebihan bagi mereka yang mungkin belum tergerak untuk sholat subuh berjamaah. Insya Allah mereka suatu saat akan sholat subuh berjamaah, baik di musholat muhajirin atau di musholat atau masjid lainnya. Yang penting sholat subuh berjamaah, ya. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, ada Imam Abul Qasim Al-Qusairi wafat tahun 465 Hijriah. Beliau berkata, istiqomah adalah sebuah derajat yang dengannya sempurna berbagai urusan dan dengannya diraih berbagai kebaikan dan keteraturan. Jadi kalau mau urusan kita tuh Allah sempurnakan, kemudian kebaikan dan keteraturan hidup itu terrealisir optimal di keseharian kita, maka caranya istiqomah. Coba dimulai dari pagi hari, bisa enggak kita rutin sholat subuh berjamaah itu tiap hari, bukan di hari Ahad saja misalnya, bukan di hari Sabtu Ahad saja, tapi Senin sampai Senin berikutnya sampai akhir hayat, bisa enggak tuh istiqomah dari awal? Kalau awal hari melek mata sudah bisa istiqomah, maka insya Allah kedepannya lebih-lebih. Iya, karena starting ya, starting itu, mencuri start itu penting ya. Jangan nunggu menuju ending dulu baru kita baru berusaha gigih. Dari awal ya, makanya orang-orang tua kita bilang bangun pagi entar rezekinya dipatok ayam. Sebenarnya sih enggak bakal dipatok ayam kalau udah rezeki kita, cuman kan ini motivasi dari orang tua. Maksudnya adalah itu jangan ikutin barat. Jangan bangun kesiangan. Bahkan bagi sebagian orang Jawa, kalau bangun kesiangan itu malu-maluin, bisa jadi tuman kata mereka. Tuman itu kebiasaan, kebiasaan buruk, ya. Dan malu-maluin anak muda bangun jam 7, ya. Itu memang sebenarnya sesuatu yang memalukan dalam Islam. Karena dalam Islam diwajibkan sholat subuh. Kalau bisa yang tadinya belum bisa sholat subuh kemudian bisa istiqomah sholat subuh, itu berarti udah bagus itu ya. Karena mencuri start dari awal itu kalau udah bagus dari awal, semoga kedepannya bagus. Makanya dalam hadis ada di antara orang-orang atau 7 golongan yang nanti di hari kiamat di padang mahsyar akan Allah Ta'ala berikan naungan untuk mereka. Di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh di ibadah kepada Allah. Masih muda tapi ibadahnya alhamdulillah istiqomah. Itu kalau dari mudanya istiqomah, insya Allah kedepannya lebih istiqomah lagi. Ya. Begitu, makanya kalau dari awal-awal, dari starting day, ya, dari awal hari sudah bagus, insya Allah ke depan harinya atau ke siangnya lebih bagus lagi. Taib. Kemudian dikatakan di sini, barang siapa yang tidak istiqomah dalam kepribadiannya, dia akan sia-sia dan gagal. Sampai orang-orang pun kadang-kadang empat pak, sebel ngelihat temennya atau saudaranya itu plin-plan, ya. Plin-plan, ya. Kadang ngomong kayak gini, tapi kadang ngomong kayak gitu. Kadang bilang ini haram, kadang bilang ini halal. Padahal sama-sama kasusnya. Kasusnya sama, tapi jawabannya beda. Ya. Padahal orangnya sama. Plin-plan, tidak istiqomah dalam kepribadiannya. Ini kasihan. Ya. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang soleh, lebih banyak rusaknya. Ya gimana tuh? Ya. Kalau misalnya mau ujian akhir, baru kelihatan soleh. Habis itu, setelah apa? Setelah selesai ujian, menjadi ya begitu lagi. Makanya tadi kita baca ayat di surat Ar-Rum, wa idza massannasa durrun da'u rabbahum munibina ilaihi. Kalau orang-orang itu ditimpa mafsadat, ditimpa madarat, ditimpa musibah, ya, itu tiba-tiba mereka berdoa langsung kepada Allah dan berinabah, bertaubat kepada Allah, ya enggak? Orang-orang Islam ini alhamdulillah ketika mereka dapat musibah, dan belakangan ini semoga Allah Ta'ala menjaga kaum muslimin, saudara-saudara kita di Donggala dan Palu, itu mereka kena gempa, kena Allah musta'an, kena tsunami, ya. Jadi kabar-kabar seperti ini jadi biasa lagi kita. Itu mereka kemudian kita lihat di video, mereka bertakbir, mereka istighfar, mereka minta ampun sama Allah. Dan begitulah manusia. Wa idza massannasa durrun da'u rabbahum munibina ilaihi. Itu pas kondisi apa? Lagi kepepet, sulit, baru kemudian ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dalam rangka mengejek orang-orang saudara-saudara kita, ini bukan. Tapi kita mencerminkan kehidupan manusia ya seperti ini. Wa idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Tapi ketika sudah Allah Ta'ala kecapkan kepada mereka, sudah Allah Ta'ala berikan kepada mereka rasa dari rahmat Allah Ta'ala, tiba-tiba sekelompok dari manusia itu balik lagi menjadi orang-orang yang berbuat syirik tuh gitu. Jadi pas udah diberi kenikmatan kufur nikmat, padahal dulunya pas lagi sempit minta-minta sama Allah, mengadu kepada Allah sampai nangis-nangis, teriak-teriak dan seterusnya minta kepada Allah. Jadi enggak istiqomah. Jangan sampai solehnya pas lagi ujian, pas lagi nikmat udah lupa, lupa daratan, lupa juga langit, dan lupa siapa di atas langit. Ya. Kemudian dikatakan oleh penulis, dikatakan di sini istiqomah tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang besar, karena ia keluar dari hal-hal yang dianggap lumrah, meninggalkan adat kebiasaan dan berdiri di hadapan Allah dengan jujur. Ya, ini seolah-olah ini kayaknya udah pernah kita bahas. Ya, sebenarnya udah kita bahas tapi enggak apa-apa. Diulang. Supaya istiqomah. Imam Nawawi berkata para ulama menafsirkan istiqomah dengan luzumut ta'ah. Luzumut ta'atil, artinya tetap konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Ibnu Qayyim mengatakan istiqomah yang lurus dan benar dalam niat, perkataan, perbuatan. Ya. Ibnu Qayyim juga berkata istiqomah adalah sebuah kata yang mencakup seluruh agama, yaitu seluruh perkara agama. Yaitu menghadap Allah dengan benar-benar jujur, sebenar-benar jujur dan menepati janji. Istiqomah berkaitan dengan perkataan, perbuatan, keadaan, dan niat. Maka istiqomah dalam hal tersebut, yaitu dalam perkataan, perbuatan, keadaan, dan niat, adalah dengan melaksanakannya karena Allah, di jalan Allah, dan atas perintah Allah. Gitu. Maka kalau misalnya kita berusaha istiqomah, tapi melakukannya itu karena cari perhatian orang, itu bukan istiqomah yang benar. Itu riya, ya, nanti bakal dosa, dan kemudian enggak diterima pahalanya, enggak diterima amalannya. Dan enggak bakal bisa istiqomah dia, bakal terputus, ya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah wafat pada tahun 671 Hijriah mengatakan berlaku luruslah dalam ketaatan kepada Allah dengan keyakinan, perkataan dan perbuatan, dan senantiasa di atas itu semua. Sekarang jemaah sekalian rahimakumullah, bapak-bapak ini rahmati Allah, kita ini kan banyak kekurangan, mau istiqomah tapi sering jatuh, kepleset. Rasulullah SAW memaklumi itu. Sahabat-sahabat pun kadang-kadang ada yang salah. Toh ada sahabat yang kemudian ketika berperang ada seorang musyrik, ya, udah terpojok, mau dibunuh kan. Terus kemudian orang tersebut bilang la ilaha illallah. Ah, kamu pura-pura kamu. Dibunuh kemudian. Rasulullah marah mendengar kisah itu. Bisa jadi dia betul mengucapkan la ilaha illallah karena memang mau jadi muslim, kok kamu bunuh. Nah, itu kan ada yang salah. Dan sahabat-sahabat lain kadang-kadang ada yang salah, ya. Ya, apalagi kita, gitu loh. Yang mana sahabat ada seperti itu, Rasulullah memaklumi. Manusia namanya juga. Tetapi Rasulullah memberikan solusi. Qaribu wasaddidu. Wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Mendekatilah, yaitu mendekatilah kesempurnaan dan berlaku tepatlah dalam beramal sesuai dengan syariat Allah. Ya. Jadi maksimalin. Walaupun kita ini memang ya seperti ini, tapi ya semampunya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, yaitu effort yang paling maksimal. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat karena amalan perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Jadi kita ini selamatnya nanti di akhirat menuju surga insya Allah itu bukan semata-mata karena amal perbuatan kita, tapi karena apa? Karena rahmat Allah. Ya. Sebenarnya amal perbuatan kita ini pun Allah Ta'ala yang menciptakan, Allah Ta'ala yang memudahkannya. Kalau Allah Ta'ala sudah susahkan, ya susah. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghalangi antara seseorang dengan kalbunya sendiri. Ada orang udah tahu ini hukumnya haram. Ya, tetap aja dia ngamalin yang haram. Itu di tahu-tahu itu, tapi enggak bisa dia hindari, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala halangi. Ya, Jadi bukan karena semata-mata amalan kita itu pun juga efek dari rahmat Allah. Kalau Allah tidak merahmati, kalau Allah tidak memudahkan, ya susah sampean mau ke masjid, susah sampean mau ke musola. Ya, bahkan melek aja susah, bayangin tuh. Melek aja udah susah. Melek, cuman melek berapa senti sih dibuka itu mata. Tapi bagi sebagian orang, mending angkat barbel daripada melek subuh. Nah, kan? Iya. Bagi sebagian orang, mendingan ngebengkel seharian capek daripada melek bangun subuh. Saya bukan nyindir orang-orang sekitar, bukan. Saya nyindir orang-orang yang jauh sana. Siapa tahu dengar. Ya. Tapi yang di sekitar pasti dengar. Ini keluar gak, Pak? Enggak, ah, berarti enggak kedengeran nih. Tapi mudah-mudahan spiritnya sampai ke mereka, insya Allah ya. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, sabda Nabi SAW yang maknanya berlaku tepatlah sesuai dengan kebenaran, yaitu berusaha yuk kalian dengan sungguh-sungguh supaya amal-amal kalian mencapai kebenaran sesuai dengan kemampuan kalian. Yang demikian itu karena walaupun seseorang sudah mencapai ketakwaan, tetap saja sebagai manusia pasti ada kesalahan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam pasti banyak berbuat salah. Khata, banyak berbuat salah. Ya. Siapa sih di sini sehebat-hebat dari kita yang jarang berbuat salah? Ya, tiap hari Pak berbuat salah, baik zalim terhadap diri sendiri, mungkin zalim terhadap orang lain, bahkan zalim terhadap binatang. Ya. Makanya sering-sering kita istighfar pagi, sore, sebelum subuh, bahkan setiap waktu kalau bisa istighfar. Kenapa? Karena wa khairul khotoina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah yang banyak bertaubat dari kesalahannya itu. Ya, jadi sering-sering taubat itu bukan aib, malah justru itulah orang-orang bagus, orang-orang yang betul-betul istiqomah insya Allah. Jadi gak berarti istiqomah itu gak pernah salah, enggak gitu juga, karena manusia pasti pernah salah, bahkan sering. Hitung aja Pak, mungkin dari tadi melek mata nih pagi, sampean sudah membuat kesalahan, bisa jadi loh, tanpa sadar, ya, tanpa sadar. Mungkin bangunin istri dengan kalimat yang bikin hatinya sakit, ya. Hey, bangun. Molor mulu, perempuan macam apa kau nih? Ya, gimana? Istri tersinggung. Bertahun-tahun nikah, masih tiap hari dibilang perempuan macam apa, ya? Kayak enggak kenal aja siapa saya, gitu kan? Tersinggung, ya. Anak masih tidur, ditendang sama bapak. Bangun. Ah, kayak kebo, badan ceking, mental kebo, ya. Anaknya tersinggung, babe. Mentang-mentang badan gede. Ya kan gitu kan? Bisa jadi udah ada kesalahan di lisan, nyakitin orang, bisa jadi. Insya Allah enggak ya, insya Allah enggak seperti itu, insya Allah kita ya. Tapi kan kita enggak tahu, kadang-kadang enggak sadar keceplosan, kadang-kadang enggak sadar kita nendang kerikil kena mata orang, bisa jadi kan. Kita enggak tahu, kadang-kadang apalah gitulah kita, ada aja kesalahan. Ya, seandainya semua kesalahan tuh bisa kita scan, bisa kita ketahui. Setiap hari kita tuh tahu semua kesalahan kita tuh kita tahu. Mungkin kita udah putus asa, Pak. Sebenarnya Allah Ta'ala menggaibkan atau Allah Ta'ala membuat kita tidak tahu banyak kesalahan kita itu ada rahmatnya. Kalau kita tahu semua kesalahan kita dan kita ingat semuanya, Pak, itu kayaknya kita langsung, aduh, putus asa saya. Makanya di akhirat nanti, ya, sebagian dari orang beriman, Pak, ya, tapi dia soleh, cuman punya salah. Namanya orang beriman, namanya manusia punya salah. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikannya, ya, momentum khusus untuk menghisabnya, yaitu untuk menghitung amalannya. Soleh orang ini husnul khotimah, tetapi waktu hidupnya ada amalan yang buruk. Ya wajar manusia. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan treatment atau perlakuan yang khusus kepada orang ini. Dihamparkannya amalan-amalan buruknya yang tidak dilihat, enggak kelihatan oleh orang lain. Dikasih tahu nih, kamu kan udah berbuat gini, dulu masa lalu kamu diungkap semuanya tuh, Pak. Ketahuan semuanya. Sampai orang mukmin ini kemudian, ya hancur saya udah ketahuan semua, hancur saya sesuatu yang sudah saya lupakan. sekarang terhampar semua kesalahan saya, hancur, udah hampir putus asa, udahlah ke neraka aja saya kayak gini. Habis itu Allah Ta'ala bilang kepada dia, aku telah menutup aib-aibmu selama di dunia ini, maka kini aku tutup semua di akhirat, aku sudah ampuni semua dosanya. Itu bagi yang beriman, tidak berbuat syirik, istiqomah walaupun punya salah. Kalau sekarang Pak, kita record, kita ingat semua kesalahan kita, kalau misal Allah beritahu sekarang semua kesalahan kita, mungkin kita udah merasa dari sekarang, orang kayak saya mana bisa masuk surga gitu kan. Coba Pak dihitung aja, setiap hari, 1 tahun 365 hari. Satu hari ini misalnya, mulai dari hari ini coba, dikoleksi ya, tulisan dosa saya hari ini apa aja. Dari subuh sampai maghrib, sampai isya, sampai menjelang tidur. Satu hari mungkin ada 20 jenis dosa Pak. Itu kalau emang kita berilmu tentangnya. Dan itu pasti ada yang luput itu. Besok kita tulis lagi berapa. Coba pembukuan dosa dalam sebulan. Pas ngelihat semua dosa itu sebulan 30 hari, satu hari aja bisa 20 jenis dosa. Dan satu jenis dosa bisa berulang-ulang tuh hari. Kadang ngomong jorok ya. Kadang ngisengin orang ya. Nyolek orang, kemudian orangnya bingung siapa yang nyolek ya. Padahal enggak kenal gitu kan. Itu kan dosa juga itu kalau bikin orang bingung. Ya, dan hal-hal lain ya. Tuh, lihat. Pas pembukuan dosa sebulan aja kita lihat, astagfirullahaladzim, ini gimana saya mau bertaubat kok dosanya sebanyak ini? Iya Pak. Jadi Allah Ta'ala membuat kita lupa sebagian dari dosa, itu ada rahmatnya supaya kita mungkin gak berputus asa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempengampun, kalau kita istighfar bertaubat bisa jadi Allah ampuni dosa-dosa yang kita tahu dan dosa-dosa yang kita lupakan. Taib. Ada hikmahnya Pak, kita itu berdosa. Tapi bukan berarti kita boleh berdosa, gak boleh. Tapi pasti Allah Ta'ala inginkan dari makhluknya itu berdosa. Lihat, Nabi SAW bersabda, inginkan di sini maksudnya inginkan apa? Inginkan hikmah darinya. Nabi SAW bersabda, "Lau lam tudznibu la dzahaballahu bikum." Jika kalian tidak pernah berbuat salah, maka Allah akan hilangkan kalian. "Wala ja'a biqaumin yudznibuna fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum." Ya. Kalau kalian tidak pernah berbuat salah, Allah Ta'ala akan menghapus kalian, menghilangkan kalian dan menggantikan kalian dengan suatu kaum yang mereka berbuat salah. Jadi Allah pengen ini kaum ini, manusia ini ada salahnya supaya apa? Supaya kemudian mereka minta ampun kepada Allah, lalu Allah mengampuni mereka. Gitu kronologinya. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin, kadang-kadang seseorang berdosa, melakukan suatu dosa itu malah justru rahmat dari Allah dia itu berbuat dosa. Ketika ternyata setelah itu dia sadar dan istighfar, taubat kembali kepada Allah. Makanya jangan kira musibah, dosa, itu jangan kira mesti laknat, belum tentu. Bisa jadi malah itu efek dari rahmat Allah. Karena Allah menginginkan dari setelah maksiat itu, setelah musibah itu, orang-orang pada kembali kepada Allah Ta'ala. Lihat di Lombok Pak. Nah ini penulis nih, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Penulis ini, beliau hafizullah. Belakangan ke Lombok. Kita kan tahu Lombok sebelum belakangan ini beberapa pekan lalu ya, ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kesabaran saudara-saudara kita kaum muslimin di sana. Kemudian beliau mungkin beberapa hari lalu, 2 atau 3 hari yang lalu datang ke Lombok untuk mengadakan kajian. Berapa Pak kira-kira Pak? Ada yang tahu enggak detailnya berapa orang yang datang di kajian beliau? Ada yang niat enggak Pak berapa detailnya? Hah? 100 ribu nyampe enggak? Itu manusia yang hadir Pak, dan ini saya gak cerita bohong, itu melaut, seperti laut manusia yang hadir. Manusia ya, bukan jin ya, kalau jin saya gak tahu. Manusia. Beliau yang menulis kitab yang sedang kita pelajari ini, 3 hari yang lalu, di kajian beliau di Lombok kemarin, untuk menggalang dana juga dan untuk memberikan ya hal-hal yang bermanfaat untuk saudara kita di sana. Itu mungkin puluhan ribu yang hadir sepertinya. Ya begitu Pak. Tapi itu ada rahmatnya itu semua itu. Ada musibah. Dan kemudian pada sore harinya, pas gempa di Donggala atau Palu itu hari apa Pak? Lusa kan ya? Nah, itu lusa itu ya itu ada taklim ketika itu. Begitu Pak ya. Nah, yang justru yang khawatir Jakarta. Kok nggak ada apa-apa ya? Jangan, tapi jangan nunggu apa-apa dulu ya. Lubang buaya kok nggak ada masalah ya? Nanti aja tuh orang-orang pada maksiat bebas-bebas aja. Gempa nggak ada, banjir nggak ada, ya diserang sama pasukan kodok nggak ada. Kayaknya nah, ah kapan ya? Jangan ngomong gitu. Ntar kalau dijadiin sama Allah nyesel kita. Ya semoga tidak, insya Allah tidak. Bagaimana bisa stabil? Mudah-mudahan bisa stabil karena alhamdulillah masih banyak majelis ilmu yang mengajarkan ilmu tentang Allah. Itu seperti jadi majelis ilmu kata Rasulullah SAW itu raudhah min riyadil jannahnya dunia itu Pak. Ya, taman-taman surga di dunia itu majelis ilmu Pak. Di rumah-rumah Allah seperti Musala Al-Muhajirin ini. Dan semoga ini Allah Ta'ala catat sebagai taman-taman surga di dunia yang menghantarkan kita dan keluarga kita ke taman surga di akhirat sana. Allahumma amin. Ya ini insya Allah. Ini ibarat apa? Kalau di bumi itu wal jibal autada, jibal, gunung-gunung itu sebagai pasak-pasak bumi, paku-paku atau pancang atau tiang yang tidak sampai ke langit ketujuh, tidak sampai, tapi dia bisa menstabilkan bumi ini dengan izin Allah. Maka majelis ilmu bisa berfungsi sebagai ini, menstabilkan tanah ini supaya Allah Ta'ala tidak mengirim efek dari murkanya. Ya, maka Pak, selama daerah tersebut masih banyak orang yang berzikir, istighfar, menuntut ilmu Allah, menuntut ilmu agama Allah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala terus menstabilkan daerah itu walaupun kendatipun masih banyak kemaksiatannya. Tetapi ketika daerah tersebut maksiat lancar, syirik lancar, enggak ada yang ngingetin. Nah, ini yang musibah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Ya, wa'lamu anna Allah syadidul 'iqab. Takutlah kalian akan fitnah, ujian, cobaan, musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja, melainkan sampai alimnya, solehnya, cah bagusnya itu juga kena. Kenapa? Karena tidak amar ma'ruf nahi munkar, karena tidak ada majelis ilmu. Maka bisa jadi wallahu alam, majelis-majelis ilmu yang benar itu menstabilkan keamanan di muka bumi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu Pak ya. Maka bapak-bapak ini insyaallah ibarat tentara yang memang bukan tentara tapi tentara Allah. Yang kehadiran bapak-bapak untuk menuntut agama, menuntut ilmu agama Allah itu bisa juga menstabilkan keamanan. Maka manusia diperintahkan untuk berlaku lurus dan berlaku tepat sesuai dengan kebenaran menurut kemampuannya sampai akhir hayat kita, kata Allah Subhanahu wa taala, wastaqim fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu la minhu bima ta'maluna basir. Maka istaqim, istiqomahlah engkau, tetaplah engkau wahai Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kalian melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ibnu Abbas berkata, tidak diturunkan kepada Rasulullah SAW di dalam Al-Qur'an sebuah ayat yang lebih memberatkan dan menyulitkannya daripada ayat ini, karena istiqomah itu hanya orang-orang besar, orang-orang berazam tinggi yang bisa melakukannya. Berat Pak. Mau istiqomah berat, tantangannya banyak dan tidak seperti mayoritas. Ya. Mayoritas itu memang sulit istiqomah. Orang-orang umumnya, orang kita ini orang awam gampang tergoda. Ya, ada yang tergoda ngelirik, ya, yang bukan mahram. Ada yang tergoda dari segi harta. Ada yang tergoda dari hal lainnya. Ada yang tergoda suka nonton sinetron. Ada yang tergoda suka main game. Ada dan seterusnya. Banyak sekali godaan-godaan. Sulit istiqomah di zaman sekarang, tapi pahalanya banyak kalau berusaha istiqomah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, engkau telah beruban. Nah, Pak yang punya uban jangan dicabut Pak, ya, supaya bersinar ntar insya Allah di hari kiamat ya Pak. Jangan dicabut modal itu, ya. Apa ibu bapak jenggotnya beruban ya, jangan dicabut. Rambut ini sama rambut ini. Kalau bulu ketek nggak apa-apa, walaupun beruban ya. Ya, beruban karena ketombe atau karena apa itu ya, dicabut nggak apa-apa karena ada sunahnya. Tapi kalau misalnya rambut dicabut pak ya, bukan dicukur. Dicukur boleh, bedain ya rahmatullah. Bapak punya rambut ya, dan saya pun punya rambut uban tidak sedikit ya, lumayan, walaupun tidak sebanyak punya bapak-bapak ya. Kalau dicukur nggak apa-apa, yang dilarang dicabut. Kalau dicukur nggak boleh, rambut uban dicukur, ya nggak bisa, gimana rambut uban nggak boleh cukur? Nanti ke tukang cukurnya request order ini tolong dicukur, tapi yang ada putih-putihnya uban nggak boleh dicukur. Bingung. Mendingan sampein cukur sendiri pak, ya. Gimana nggak dicukur, rambut uban ya di mana-mana, dipilih-pilih satu-satu gitu ya. Itu nunggu sampai ganti presiden baru bisa itu ya. Iya. Sampai kapan coba kayak gitu ya? Maka di sini beruban Rasulullah SAW. Ya. Tadi saya ngomong kayak gitu, tadi bukan maksud apa-apa ya, cuma bercanda doang ya. Jadi jangan diambil hati ya. Beliau Rasulullah SAW menjawab, Sayyabatni atau Sayyabatni Hudun wal Waqi'atu wal Mursalatu wa amma yatasa'alun wa idza asy-syamsu kuwirat. Telah membuat saya beruban beberapa surat ini, surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat An-Naba, amma yatasa'alun, dan surat Asy-Syams. Yakni karena di dalam surat-surat ini terdapat penjelasan tentang huru-hara hari kiamat dan kejadian-kejadian yang menimpa umat-umat terdahulu sehingga membuat beliau sallallahu alaihi wasallam beruban. Bapak-bapak beruban apakah karena memang usia dan banyak pikiran sudah numpuk ya, maksudnya ya bukan pikiran mikir terus gitu, bukan, maksudnya selama hidup ini memang udah banyak berpikir jadi beruban, atau karena minyak rambut, salah minyak rambut ya, karena sebagian orang salah minyak rambut jadi beruban ya, atau karena banyak memikirkan tentang hari akhir. Nah, saya mau tanya tuh pak, gimana Pak Budiman, bapak kira-kira karena kebanyakan mikirin akhirat apa gimana? Ah, kan, baru minyak rambut. Lah itu jenggotnya diminyakin kok jadi putih, ya kan? Karena apa kita beruban? Ya Allah alam ya. Orang-orang masing-masing tahu tentang dirinya. Entah karena mungkin banyak pikiran, banyak utang, banyak beban hidup, ya istri bawel dan seterusnya, ya jadi beruban. Setiap hari tambah satu uban karena tiap hari belanjaan nambah, tiap hari belanjaan nambah, nambah uban gitu kan. Tapi insya Allah berubannya kita ya karena murni, mungkin faktor usia, mungkin karena memikirkan hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal lainnya. Maka jangan dicabut itu uban, insya Allah menjadi salah satu modal juga karena ada larangannya. Ya, syukur-syukur kalau berubahnya itu disebabkan karena memikirkan hal-hal yang bermanfaat, diantaranya karena mentadaburi surat atau memikirkan masa depan di akhirat atau memikirkan bagaimana keluarga ini bisa saya selamatkan bareng-bareng supaya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati yang bersih. Itu kan bikin orang kepikiran kalau orang soleh itu, ya. Kita ini jangan peduli kepada keluarga dalam urusan harta doang atau warisan, tapi ada yang lebih dari warisan itu, Pak. Ya, harta kita nanti habis buat warisan. Ya, nanti pun anak-anak kita, harta mereka habis juga, diwarisin juga. Yang dibawa sama kita semua itu cuman kain kafan, dan kain kafan tidak berkantong. Sampai mau bawa emasnya, mau bawa duitnya segepok, atau bawa kartu ATM di kantong pocong, enggak bakal bermanfaat ya, karena yang ditanya oleh malaikat itu siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Bukan PIN, nomor kode ATM, bukan. Walaupun tabungannya bertriliun enggak ada manfaatnya. Maka yang lebih dipentingkan coba ya, bagaimana masa depan kita di kubur kita, Pak? Dan juga anak-anak kita nih nanti gimana jawabannya di kubur? Istri kita nih udah matang belum? Bukan masalah harga doang mahir, tapi menjawabnya bisa apa enggak nanti. Ya, maka kita bertanggung jawab atas itu semua. Insya Allah materi yang kita sampaikan untuk pagi ini sampai ke halaman 22 ya. Kalau bisa tolong di dilipat sedikit Pak, supaya nanti kedepannya mungkin yang membaca kitab ini tahu kita sampai mana ya. Jadi insya Allah pada pertemuan mendatang halaman ke-23 insya Allah tetap bermanfaat dan terus insya Allah istiqomah bermanfaat insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan Pak untuk ini? Kalau tidak saya tutup Pak ya. Cukup insya Allah sampai ke detik ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Semoga amalan ibadah Bapak-Bapak dan juga saya tentunya Allah subhanahu wa ta'ala terima, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa-doa kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala pelihara diri kita dan juga keluarga kita dari keburukan dunia dan juga di akhirat sana. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.